Young Generation Sonata. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Production. Dehan Audio. mosok sih Mas Gary ku setia, gak mungkin ini.